Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ wassalam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Ikhwanu fiddin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'a, alhamdulillah atas takdirnya, izinnya dan nikmatnya kita masih bisa duduk di salah satu rumah Allah, Baitullah, dan hendaknya seorang hamba Allah ketika bisa menghadiri rumah Allah dan bisa duduk di rumah Allah, hendaknya merasa bangga, bergembira, dan bersyukur. Kalau kita contohkan umpamanya, antum diundang ke rumah wali kota, seneng gak? Duduk sejam saja, senang gak? Baru rumah wali kota loh, kota Balikpapan rumah-rumahnya. Diundang ke istana negara, penguasa Indonesia. Senang gak perayaan? Gembira gak? Wih, ini mau ke istana ini. Rumah presiden. Masjid itu rumah Rabbil Alamin. Bait Rabbil Alamin. Rumahnya penguasa alam. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebaik-baik tempat yang paling dicintai oleh Allah, Masjid Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Jadi lebih utama istana atau masjid bagi Allah? Masjid. Tapi orang lebih senang ke istana atau ke masjid? Pernah orang, wah saya mau ini kapan ya? Saatnya saya ke rumah Allah. Dari rumah sudah persiapan begitu senangnya. Persiapan ingin datangi rumah Allah. Pernah sekali-kali? Dengan perpakaian yang rapi, pakai harum-haruman. Pernah? Nah, bahkan di dalam hadis yang lain, orang yang mendapatkan jaminan Allah, domin Allah, ida asa rusiko wakufiya, wa ida mata dahalal jannah. Ini jaminannya ini. Kalau hidup diberi rezeki dan dicukupi. Kalau mati masuk surga. Ada perusahaan yang jamin begitu? Ada? Perusahaan ngasih jaminan. Kalau kerja di sini dicukupi. Mungkin ada ya. Mungkin ada kan. Sakit diobati gitu aja kan. Tapi kalau mati surga ada? Di Ibnu Qayyim pun enggak ada jaminan. Mau tahu ini balik papan jaminan surga enggak ada. Ya ini jaminannya. Siapa itu? Siapa itu yang dapat jaminan itu? Ida asa ruziqa wa kufiya. Ida mata dakhala al-jannah. Man kharaja ilal masjid. Orang yang keluar menuju masjid. Ini jaminannya dari Allah. Kalau hidup apa tadi? Diberi rezeki dan dicukupi. Kalau mati dalal jannah. Ini jaminan orang yang di rumah keluar menuju Baitullah. Pernah kita saya ingin dapat jaminan dari Allah ini. Niat. Jadi ketika kita ke masjid niat berharap, berniat saya mau menemui apa memasuki rumah Allah. Dari mulai rumah doanya, masuk keluar rumah bagaimana, ketika di jalan doanya bagaimana, masuk masjid bagaimana, karena masuk rumah Allah. Dan mengharap mudah-mudahan dapat jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Jaminan yang lain akan mendapatkan naungan. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa itu? Salah satunya. Ar-rajul. Ta'aluk wa qalbuhu muta'alikun bil masjid. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Begitu cepat perubahan. Dulu masjid kita ramai, ya enggak? Ramai. Orang berkejar-kejaran di shof pertama. Orang berusaha untuk nunggu sholat duduk. Ya enggak? Berlomba-lomba bagaimana bisa shof pertama bisa menunduk sholat. Membaca Al-Quran, Masya Allah. Hendaknya kita hidupkan kembali. Mungkin sekarang karena corona. Tapi nanti kalau sudah normal, hidupkan kembali. Makmurkan kembali masjid. Jangan seperti masjid lain. Habis isya sudah tutup masjid dan mati lampu. Habis isya sekarang tutup masjid, mati lampu. Ya mungkin, kalau karena insya Allah maklum kalau karena corona. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi yang seperti masjid yang kehendaknya kita mendatangi masjid Allah. Semangat. Untuk mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala itu tujuan. Beribadah tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu niat. Ikhwana fiddin azani wa asakumullahu jami'a. Insyaallah pada malam ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-38. Yaitu bab firman Allah Ta'ala. Alam taro ilalladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablik yuriduna ayyataha kamu ila tauhid. Bab yang menjelaskan tentang adanya orang-orang yang menyangka beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang sebelumnya, ternyata menginginkan berhukum dengan hukum tauhid. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita singgung beberapa permasalahan, baik berkaitan hubungan bab dengan kitab tauhid, hubungan bab ini dengan bab yang sebelumnya, juga yang terakhir kita sampaikan bahwasanya ayat yang setelahnya menyebutkan secara zahir, yaitu wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ilar rasuli ra'atal munafikina yasudduna anka sududa. Jadi ayat yang sebelumnya itu dalam surat An-Nisa ini dari mulai 60 sampai 62. Apabila dikatakan kepada mereka, mereka siapa? Mereka yang menyangka beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, apabila dikatakan kepada mereka, mari diajak, mari kita kembali kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, kamu akan melihat orang-orang munafik berpaling. Jadi setelah menyebutkan secara dengan kalimat dhamir, kata ganti mereka-mereka, setelah itu disebutkan kamu melihat orang-orang munafik, ya secara zahir disebutkan orang-orang munafik. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ada 3 faedah. Faedah pertama, bahwasannya sikap yang seperti itu, yaitu yang mengaku beriman tapi menginginkan hukum selain hukum Allah, inilah sifat munafik. Sifatnya orang munafik. Yang kedua, sikap yang seperti ini tidak akan muncul, kata beliau, kecuali orang munafik. Yaitu orang yang menginginkan berhukum dengan selain hukum Allah, sedangkan dia mengaku beriman kepada Allah. Nah ini. Karena kata beliau, kalau orang yang beriman Ya. Kalau orang yang beriman, tentunya dia menginginkan berhukum dengan hukum Allah. Karena dia beriman kepada Allah. Kata beliau. Dan faedah yang ketiga, kata beliau, disebutkan dari bentuk kata ganti domir, mereka-mereka, lalu dialihkan kepada kata apa, kata kalimat dohir, ini untuk peringatan. Oh, ternyata mereka-mereka itu adalah orang-orang munafik. Nah, gitu. Jadi orang yang membaca dari awal, oh, ternyata mereka-mereka yang menyangka dirinya beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada para rasulnya, ternyata tapi menginginkan berhukum dengan hukum Tauhid, ternyata orang munafik. Ini. Ya, ada tanbih, ada peringatan. Ini terakhir, kita masuk ayat yang ketiga, yang selanjutnya. Yaitu yang 162. Fakaifa idza asabathum musibah. Fakaifa idza asabathum musibatum bima qaddamat aydihim. Summa ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Ini ayat yang selanjutnya. Insyaallah pada malam ini kita akan singgung ayat ini. Ini masih menjelaskan. Fakaifa, lalu bagaimana? Idza asabathum musibah, apabila menimpa kepada mereka. Mereka siapa? Mereka yang tadi, yang menyangka beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya alaihi salam, tapi menginginkan hukum Tauhid. Apabila menimpa kepada mereka itu musibah, jadi dengan sikapnya itu ternyata musibah yang terjadi. Gitu loh. Sebab apa yang mereka lakukan itu, yaitu berhukum dengan hukum Tauhid, ternyata akibatnya musibah. Apa yang dimaksud, musibah? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang dimaksud musibah yakni idza nazalat bihim karisah, yaitu apabila menimpa kepada mereka sesuatu yang menyedihkan, enggak sesuai dengan harapan. Ternyata memilih hukum Tauhid malah enggak sesuai dengan harapan. Nah ini. Jadi ketika berselisih, husumah, lalu menginginkan dengan hukum Tauhid dengan anggapan itu lebih menguntungkan umpamanya. Kita pakai hukum ini aja. Kita pakai hukum ini aja dengan harapan bisa menguntungkan nanti kalau perselisihan. Ternyata malah sebaliknya. Kalah umpamanya. Sudah menginginkan hukum Tauhid kalah lagi. Dinyatakan kalah dalam palu. Enggak diterima tuntutannya, melompong. Sudah ngotot-ngotot minta hukum diputuskan dengan hukum Tauhid, ternyata kalah. Rugi enggak? Rugi dunia akhirat. Di akhirat dinyatakan sifatnya orang munafik. Di dunia kalah. Ini bahayanya. Nah, terus gimana kalau menimpa gitu? Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, yang dimaksud musibah, au anzalallahu fihim Qur'anan yufdihuhum. Lalu Allah turunkan kepada mereka Al-Quran yang menyingkap hakikat mereka, buruknya mereka. Ini ketika zaman Rasul. Nah, terbongkar hakikat dirinya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh orang munafik. Ini juga musibah. Kalau sekarang ini mungkin enggak ada turun wahyu kan? Ini zaman Rasul. Nanti akan kita sebutkan kisahnya. Bahkan dari mereka yang ketika membuat pernyataan turun ayat, mereka bingung. Nah, ini apabila ternyata menimpa kepada kamu musibah sebab apa yang mereka lakukan tadi, yaitu menginginkan dengan hukum Tauhid, kemudian mereka akan datang kepadamu ya Rasul, yahlifuna billah, mereka akan datang bersumpah mereka pada dengan Allah, in aradna illa ihsana wa taufiqa. Ya Rasul, kami ini hanya mengenai kebaikan saja. Jalan kebaikan. Jalan kedamaian. Taufik. Nah, coba. Ini orang munafik. Maka kata Abdullah bin Al-Muqtas rahimahullah, ilmul munafik fi qaulihi wa ilmul mu'min fi amalihi. Ilmunya orang munafik hanya di lisan. Pintar mereka kalau ngomong. Kalau ilmunya orang beriman itu di amalannya. Mereka akan datang bersumpah-sumpah, oh kami hanya mengendaki kebaikan, tidak ada lain. Untuk perbaikan. Kalau sama sekali mungkin ya, untuk perbaikan dakwah gitu mungkin. Ternyata gagal. Gitu. Akhirnya perang sendiri yang dulunya bersatu padu. Perang sendiri saling nyala-nyalakan. Kamu. Ya kamu-kamulah gitu. Astagfirullah. Maka kata Syekh Saleh di sini disebutkan, ja'u ila rasul ya'tadirun. Mereka akan datang kepada Rasul akan minta uzur. Wa yahlifuna billah. Dan mereka bersumpah dengan Allah. Mereka enggak berat untuk bersumpah. Ini orang munafik. Wahum aksarun nas hilafan billah. Wahum kadhibun. Orang munafik itu adalah orang yang paling banyak bersumpah dengan nama Allah. Wahum kadhibun. Tapi mereka orang-orang yang dusta. Yahlifuna 'alal kadhib wa hum ya'lamun. Mereka berani bersumpah atas kedustaan sedangkan mereka tahu itu dusta. Itu orang munafik. Yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Yaqulun ma aradna mukhalafataka wala aradna muhalafata kitabik. Wala aradna muhalafata kitabillah. Afwan. Walakin amilna hadha lil maslahah. Wa taufiqan bainan nas. Wa hadha mimma yadullu ala hubawatihim. Wa ala kubhi sijiyatihim. Wal iqtidar ahassu minal fi'l. Liannahum yadda'una anna tahkima ghairillah wa kitabillah ihsanan wa taufiqa. Ini. Lalu mereka akan berkata, kami tidak menginginkan dengan isi kamu ya Rasul. Nah ini. Dan kami tidak menginginkan menyelisih kitab Allah kecuali karena ingin maslahah. Atau kami tidak menginginkan menyelisih engkau ya Rasul, dan kami tidak menyelisih kitab Allah, akan tapi kami mengamalkan ini untuk maslahah. Ini maknanya. Nah, coba. Meninggalkan kitab Allah tujuannya untuk maslahah, coba. Ini jeleknya orang munafik. Dan untuk taufiqon bainan nas, untuk cari jalan tengah di antara manusia, bisa sana bisa sini. Nah, bahasa kita mungkin ya apa itu namanya itu standar ganda mungkin gitu. Bisa sana, bisa sini, kan gitu. Nah ini. Ini diantara yang menunjukkan keburukan mereka. Ini diantara keburukan sifat mereka. Karena beralasan itu lebih buruk daripada melakukan. Maksudnya apa? Menginginkan hukum tauhid itu sudah buruk. Lalu beralasan untuk kebaikan. Ya ini. Seolah-olah berhukum dengan hukum tauhid itu lebih baik daripada berhukum dengan hukum Allah. Nah ini maksudnya. Maka dikatakan lebih buruk. Orang cuma ingin berhukum dengan hukum selain hukum Allah itu sudah buruk. Tambah lagi beralasan, alasannya apa? Untuk kebaikan, ini maksudnya. Sedangkan kebaikan ihsana wa taufiqo, kebaikan dan taufik itu hanya ada berhukum dengan hukum Allah, mengikuti kitab Allah dan rasulnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini adanya kebaikan, adanya berkah. Maka hendaknya ya ikhwan, kalau terjadi khusuma, perselisihan, apa saja, berusaha secara syariat ke mana? Itu. Itunya akan berkah. Akibatnya akan berkah. Tapi kalau menginginkan hukum selain hukum Allah, saya yakin akibatnya akan lebih rusak. Akan lebih tidak baik. Walaupun menang, sudah. Enggak akan berkah. Kenapa? Menyelisih hukum Allah. Menyelisih kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kendangnya dalam perkara apa saja? Dalam perkara dakwah, insya Allah nanti kita bacakan. Enggak sekarang, mungkin pertemuannya akan datang. Dalam perkara muamalah. Dan yang lainnya, hendaknya seluruhnya kembalikan kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana syariatnya? Kalau masalah sama ini, bagaimana syariatnya? Kalau berselisih, bagaimana sih syariatnya? Begitu. Dan kita harus yakin, apabila diputuskan dengan hukum Allah, pasti berkah. Harus yakin begitu. Jangan sampai ketika dalam masalah ibadah khusus, dengan hukum Allah, Quran, hadis, pemahaman salaf, sudah. Semuanya harus Quran, hadis, pemahaman salaf. Tapi kian dalam masalah muamalah, dengan masalah dunia, harta, bahkan dalam masalah dakwah, kadang-kadang memakai hukum yang lain. Anggapannya itu lebih baik. Sedangkan hukum yang lain bertentangan dengan hukum Allah. Hukum yang lain jelas-jelas menyelisih hukum Allah. Tapi katanya, wah ini lebih baik. Tidak ada lebih baik. Ini pertama. Maka orang yang bertauhid, semakin kuat tauhidnya, dia akan semakin kuat keinginannya untuk berhukum dengan hukum Allah dalam segala keadaan. Dan orang yang bertauhid, dia lebih menginginkan berhukum dengan hukum Allah daripada hukum yang lain. Karena yakin hukum Allah lebih baik, lebih maslahah, lebih adil, dan lebih mendatangkan berkah daripada hukum apa saja. Karena Allah yang lebih tahu untuk maslahah hambanya. Allah lebih tahu apa saja yang untuk kebaikan hambanya. Ini penting ya ikhwan. Maka pentingnya tauhid dalam kehidupan. Walaupun mungkin secara dunia merugikan, secara dunia mungkin kalah, sengsara, tapi yakin ketika dia memilih hukum Allah, akibatnya akan baik. Wala akibatul lil muttaqin. Akibat baik bagi orang-orang yang bertakwa. Saya contohkan ini. Ya. Berkaitan dengan orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk. Dari kalangan orang-orang munafik datang kepada Rasulullah SAW, semuanya menyampaikan alasannya, udurnya. Diterima Rasulullah. Dan mereka alasan-alasan. Oh ya, diterima. Semuanya diterima. Aman. Bebas sudah ibaratnya. Dunia bebas sudah. Tapi dari kalangan sahabat Ka'ab bin Malik dan dua saudaranya, jujur. Apa adanya, sampaikan. Lalu mendapatkan hukuman. Hukumannya enggak ringan. Dibekot. Ini yang bekot Rasulullah SAW. Bukan yang bekot sebangsa saya atau kita. Rasulullah SAW yang membekot. Betapa sedihnya. Kalau yang membekot Rasul, pasti Allah mengizinkan. Meridhoi pasti sudah. Kalau yang membekot saya kepada antum umpamanya, tentu Allah mengizinkan. Meridhoi. Ini Rasulullah. Bukannya Rasulullah sendiri. Para sahabat yang lain disuruh untuk membekot. Betapa sedihnya Ka'ab. Sampai mengatakan, saya ini orang yang paling, termasuk orang yang pintar berhujjah, berdiplomasi. Tapi saya tidak mau selamat di dunia, tapi celaka di akhir. Ini orang beriman. Bisa kita semacam itu? Bisa kita semacam itu? Harus bisa orang bertauhid. Latihan. Jangan, yang penting dunianya selamat. Jangan. Ini prinsip. Beliau bukan orang yang gak bisa diplomasi, beliau orang yang pintar berdiplomasi. Maka ada sebagian imam, saya lupa namanya, andai kata makir, tidak dinar, saya orang yang paling makir, katanya gitu. Saya lupa, coba nanti saya lupa namanya. Jadi kalau ada kata orang bertipu daya, membuat makal itu, tidak menjadikan masuk neraka, saya orang yang paling pintar bertipu daya. Tapi karena di neraka, maka saya enggak mau. Nah ini. Nah, Ka'ab mengatakan, saya orang yang pintar, bisa untuk berdiplomasi alasan, tapi saya enggak mau. 40 hari sudah dibekot. Para sahabat juga sedih. Bagaimana Rasul juga membekot tapi cinta. Maka dalam satu kisah, kalau sholat kadang-kadang Rasul melirik ke Ka'ab. Kalau Ka'ab melirik, Rasul gak melirik. Dan semuanya itu backgroundnya dalam keadaan karena Allah. Bukan karena kebencian, biar pergi. Bukan, ini karena Allah. Para sahabat juga backgroundnya karena Allah. Jadi hatinya mencintai Ka'ab. Lalu masuk hari yang ke-50, malah istrinya suruh bekot. Kalau sebelumnya masih punya istri, mending lah bisa ngobrol. Ini istri suruh bekot. Ini yang coba. Tapi akibat baik setelah itu. Diterima tobatnya. Ini. Tapi orang munafik, akibatnya apa? Di neraka yang paling bawah. Walaupun di dunia aman, ini orang munafik. Nah, dari sini ya ikhwan, di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwasannya orang yang mudah bersumpah, walaupun tak itu batil, itu dusta, ini sifatnya orang munafik. Hati-hati. Mudah bersumpah. Allah, saya niatnya baik. Allah, saya enggak punya niat apa-apa kecuali kebaikan. Alah, hati-hati. Di antara faedah yang lainnya ikhwan, selamat di dunia belum tentu nanti selamat di akhirat. Karena di dunia kadang-kadang dinilai karena pinternya ngomong. Di dunia itu selamat atau diterima alasannya itu karena pinternya berbicara. Kadang-kadang di dunia selamat. Bahkan ada dibela. Ada pembelanya, ada pendukungnya. Tapi kalau hakikatnya dia itu salah, dia keliru. Tetap dia akan keliru. Maka anda kata kehidupan hanya dunia saja ya ikhwan. Tidak ada keadilan. Penuh dengan kedzaliman. Kehidupan hanya di dunia saja. Karena banyak bentuk-bentuk kemunafikan, bentuk kedzaliman. Yang di dunia aman. Bahkan di dunia disanjung-sanjung. Dipuji-puji. Tapi nanti di akhirat ya ikhwan. Kehendaknya prinsip hidup kita selamat akhir. Maka begitu juga ketika terjadi perselisihan atau husumah, hendaknya keinginan pertama berhukum dengan hukum Allah. Bagaimana syariatnya kalau masalah ini? Begitu. Kenapa ingin selamat di akhir? Walaupun di dunia mungkin salah kalah. Di dunia mungkin rugi. Kecil. Gitu dunia. Yang penting di akhirat itu selamat. Ini penting ya. Dan termasuk sifat orang munafik memang perkataannya itu mengagumkan. Bahkan sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat Munafik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyakulu tasma' liqalihim. Ini Allah sampaikan hitamnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul. Apabila kamu melihat mereka akan mengagumkan kamu jasadnya mereka. Penampilannya mengagumkan. Orang munafik. Penampilannya, bawaannya. Maka kadang-kadang kalau orang lagi memuji, saya baru melihat dari jauhan saja sudah menenangkan hati. Coba. Saya baru lihat dari jauhan. Ketika dia turun dari pesawat, saya masih di pintu jauh. Dia sudah rasanya sudah tenang hatinya. Sedikit berbicara, Masya Allah kata-katanya begitu menyejukkan hati. Wah pujiannya setinggi langit, lebih tinggi daripada langit. Jangan heran. Karena orang munafik begitu. Jika mereka berbicara, ya Rasul, kamu akan memperhatikan pembicaraannya. Ini sifat orang munafik. Jadi kalau aku senang oleh muci gitu. Ketika sudah bermasalah, oleh jelekan juga di bawah tanah sampai. Allah mesti. Ini ya. Maka kita berusaha belajar din, belajar agama, belajar tauhid dan sunnah untuk menjadi orang yang ikhlas dan jujur karena Allah. Dan ingin hidup diatur dengan hukum Allah, dengan syariat Allah. Ini penting, ini prinsip. Karena kita ingin belajar agama, Allah telah memberi hidayah kepada kita, mengenal tauhid, mengenal sunnah, maka hendaknya tujuannya adalah selamat di akhirat. Bukan untuk cari dunia, bukan. Selamat di akhirat. Ini tujuannya. Kadang-kadang kita merenung, saya sekarang kenal tauhid, kenal sunnah, manhaj salaf. Untuk apa sih? Untuk dunia? Rugi kalau untuk dunia. Untuk jabatan? Rugi. Tentunya untuk selamat di akhirat. Jangan pedulikan orang lain. Orang lain mengejar dunia, orang lain mengejar jabatan, bukan. Enggak pedulikan. Saya mengenal agama ini, mengenal tauhid, mengenal sunnah, manhaj salaf adalah untuk meraih akhir. Maka sebagian imam mengatakan, kalau kamu melihat orang berlomba-lomba dunia, saingi mereka dengan akhirat. Kalau orang sekarang ini berlomba-lomba dunia, oh, ini semuanya saling berlomba-lomba, saingi dengan akhirat. Karena kita akan kembali ke akhirat, dunia akan ketinggalkan. Kita akan kembali ke akhirat, kita akan menuju akhirat. Prinsip-prinsip hidup ya. Rugi kalau kita sudah diberi hidayah, mendapat hidayah tauhid, mendapat hidayah sunnah, manhaj salaf, manhaj yang hak, lalu tertipu dengan dunia. Lalu untuk meraih dunia, untuk menjadi tangga, dudukan, rugi. Rugi ya ibu. Itu akhir. Sehingga walaupun ketika berselisih saja, jangan yang penting menang. Tapi bagaimana syariatnya seperti apa? Bagaimana hukum syariatnya yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis seperti apa? Itu prinsip. Nanti kamu kalah. Iya, enggak apa-apa. Saya kalah salah di dunia, enggak apa-apa. Insya Allah di akhirat menang. Gitu. Ini ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.